Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Masih adab murid terhadap gurunya dan qudwahnya. Sudah lewat yang keempat. Yang kemarin dengan anak dengar ada pertanyaan, muncul pertanyaan, gimana kalau gurunya menyimpang, ya subhanallah. Hatta kalaupun misalnya dia menyimpang, kalau ayah kitanya menyimpang, apa yang kita lakukan? Orang tua kita, apa diboikot? Dengan cara apa? Seperti itulah, dia adalah abu ruhina. Abu ayah dari sisi rohani kita, itu guru. Bagaimana kita menyikapi orang tua, ayah dan ibu seperti itu dengan mereka? Salah? Ya salah. Ada adab untuk kita menegur, menyampaikan, mengingatkan tentang kesalahan-kesalahan beliau. Ya. Entah dengan surat atau dengan cara yang jelas, yang jelas kita sebagai yang sebagaimana dengan orang tua, kita tidak pantas untuk menggurui orang tua, apalagi dengan guru yang mengajarkan kita ilmunya. Tidak pantas kita untuk menggurui dia. Ada adab untuk kita menyampaikan. Lihat bagaimana Umar bin Khattab, walaupun seperti itu beliau tetap merasa bersalah. Karena memang dalam hal ini para sahabat jelas memandang yang terjadi dalam peristiwa Hudaybiyah itu dengan kacamata mereka sebagai manusia. Sementara itu adalah Rasulullah berbuat itu wahyu dari Allah. Zahirnya mereka melihat ini kita dihinakan. Masa kita harus terima kekalahan? Nah, tapi lihat bagaimana Umar datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bukankah? Bukankah? Pertanya beliau. Nah, dijawab oleh Rasulullah. Dan itu pun dia tanya lagi kepada Abu Bakar. Ya, udah tanya kepada Rasulullah kok enggak puas. Ya Abu Bakar marah. Radhiyallahu anhum. Nah, kepada guru pun juga demikian. Namanya juga manusia. Harta guru yang punya ilmu tinggi sekalipun, banyak maklumat mahfudzatnya, dia manusia. Bukan nabi yang maksum. Tergelincir, salah dalam banyak hal, bukan dalam satu perkara saja. Bisa jadi dalam banyak hal dia keliru. Ya. Nah, sampaikan kepada dia, terangkan dengan cara adab misalnya. Nah, kalau ada pendapat seperti ini gimana? Ya, Pak Tuan Guru atau Syekh, ya, Ustaz. Atau ketika juga di majelis misalnya keliru menyampaikan, itu sudah pernah kita lewati. Salah dia dalam menyampaikan. Ya. Buat semacam pertanyaan. Nah, di kemarin disebutkan wa min dzalika an yu'adzima hurmatahu. Dimuliakan kehormatan dia. Jangan digibahi dan dibantah. Gibah, orang yang menggibahi dia itu dibantah. Bahkan itu dalam hadis Nabi SAW dihasankan atau disahihkan oleh Syalbani dari Abu Darda anin Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Man radda an irdi akhihi raddallahu anhu an wajhihi annar yaumil qiyamah. Taib, ada yang ketinggalan. Ini bil ghaib. Man radda an irdi akhihi bil ghaib raddallahu an wajhihi annara yaumal qiyamah. Siapa yang menolak, membela kehormatan saudaranya tanpa setahu saudaranya, Allah bela, Allah halangi wajahnya dari neraka di hari kiamat. Itu yang biasa, hubungan yang biasa sesama kita. Sesama kita, orang awam misalnya, apalagi misalnya thalabah, apalagi dengan guru. Guru kita yang digibahi, guru kita yang digunjing, guru kita yang diceritain orang, dijelek-jelekkan misalnya. Kamu tahu dari mana? Kamu dapat dari apa? Apa dasarmu? Atau di dalam majelis misalnya. Kalau misalnya punya adab, tanya. Dari sisi mana, Ustaz? Gimana, ada enggak? Gimana, dari mana? Misalnya kalau misalnya apa dengan bisa dengan adab ditanyakan, di mana salahnya? Di mana mana ada dalilnya? Atau setelah selesai tanyakan, gimana Anda kok bisa menyampaikan seperti ini dengan tentang bulan guru saya? Tahu misalnya yang disampaikan itu salah, ya bisa, perbolehannya mungkin bersikap seperti Imam Muslim, saking cintanya kepada Imam Bukhari, kemasnya bukunya, tinggal majelis, bahkan dicoret nama Muhammad bin Yahya Ad-Duhli dari Sahih Muslim demi membela kehormatan Imam Bukhari. Tapi dilihat, kalau memang apa namanya dia misalnya guru kita yang salah, disampaikan seperti itu, cari kejelasan. Sampaikan kepada guru, ya, kemarin pendapat Anda salah, pernyataan Anda salah, dia dengan adab, dengan sopan, namanya manusia, mereka guru itu tidak maksum, dan kita juga jangan juga terhadap sesama salah, jatuh orang itu ke dalam kesalahan, kesesatan, penyimpangan, tidak punya hak dan bukan kita untuk merendahkan mereka. Jangan sekali-kali merendahkan perbuatan orang itu tercela. Ya, disebut-sebut, hati-hati lisan kita, tangan kita. Dia jatuh itu urusan dia dengan Allah. Kalau kita punya, dia punya jasa kepada kita, doakan semoga Allah kembalikan. Ya. Itu yang jelas. Kalau memang apa, makanya diajarkan juga oleh para a'immah dari Ali bin Abi Thalib yang sering dinisbahkan kepada beliau, i'rifil haq ta'rif ahlah, kenali yang hak, Anda akan tahu siapa orang-orangnya. Al haqqu la yu'rafu bir rijal, tapi ar rijal yu'rafu bil haq. Kebenaran itu tidak dikenal dari orang. Oh, si fulan ini, si fulan kenapa? Ini benar, kenapa? Si fulan yang mengucapkan. Bukan itu jadi ukuran. Bukan itu jadi ukuran. Tapi dia dikenali karena dia ini, oh, kenapa si fulan? Si fulan benar, kenapa? Karena dia mengatakan seperti ini. Ini benar. Ini memang benar. Para ulama berpendapat seperti ini dan dia menyampaikan demikian. Baru kita tahu. I'rifil haq ta'rif ahlah, kenali yang hak. Makanya kita belajar itu bukan dengan akal semata. Makanya sering diingatkan di majelis ini, utlub qalbak fi thalathati mawatin, cari hatimu di tiga tempat. Cari hatimu di tiga tempat, salah satunya di majelis zikir, majelis ilmu. Dengan ilmu, dengan hati kita belajar duduk dalam majelis ilmu. Dan ilmu itu cahaya yang Allah letakkan dalam. Sehingga apa? Ketika hati itu bersih, Allah jadikan kita orang yang bertakwa, kenal Allah, kemudian kita coba mengamalkan yang semampu kita, Allah berikan furqannya. Tahu kita, oh, guru kita keliru, kelihatannya enggak cocok apa yang disampaikan dengan, kelihatannya beliau keliru ini, ya. Ada sesuatu ini pada guru kita. Pandai bisa kita dengan menyusun kalimat, tegur beliau, nasihati. Tunjukkan data lengkap ini, Anda salah di sini. Guru gini. Dia terima, alhamdulillah. Kalau enggak, kita tidak diajarkan untuk taklid buta kepada seseorang kecuali kepada Rasulullah. Ya, artinya kalau selama itu hadis itu dari ini sahih dari Rasulullah, mati-matian ala ra'si wal ain, kita junjung tinggi. Tapi kalau misalnya itu adalah kebatilan dari siapapun dia, wala karamah. Tidak boleh didiamkan. Tidak boleh kita, karena saking apa namanya banyak jasanya kepada kita, kita menutup mata. Dia melakukan penyimpangan, dia melakukan ini, kalimat-kalimatnya yang tidak pantas. Ya, itu yang kemarin. Ya. Kemudian yang terakhir disebutkan oleh beliau, yasluku fil wa yasluka fis samti wal hadi maslakahu, tiru jalannya. Ya. Mau mengidolakan, idolakan guru. Ya, gimana ya. Nah, sebagian yang contoh, anak contoh kita contohkan kemarin, gimana ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, masya Allah. Dalam tariqah, terutama dalam hal bahkan juga mungkin penampilan rapinya, sederhananya, kemudian cara mengajarnya itu persis seperti guru beliau Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah. Nah, sangat beliau jaga. Wa yura'i fil ilmi wad-din adatahu. Nah, menjaga urusan agama dan dalam urusan ilmu dan agama itu kebiasaan-kebiasaan gurunya. Nah, inilah yang kita diajari untuk yang kita jadikan idola itu. Bukan selebritis, bukan artis. Nah. Wa yaqtadiya biharakatihi wa sakanatihi. Tiru juga gerak-gerik diamnya beliau. Nah, makanya kemarin sudah dapat. Siapa yang tujuh itu? Yang tujuh yang kemarin anak sebutkan mulai dari Abdullah bin Mas'ud, kemudian yang kedua setelah Abdullah bin Mas'ud siapa? Lo bilang nggak ada yang nyari? Ikhwah, ada yang menemukan? Tak kasih kunci ya, nanti cari ya. Yang kedua Al-Qamah, yang terakhir Imam Ahmad. Fadal cari. Nah, lupa. Dicatat ya Allah. Itu makanya ini ada kalimat apa? Qayyidul ilma bil kitabah. Ikat ilmu itu dengan catatan, dengan tulisan. Jangan mengandalkan al-hifdhu khawan. Hati-hati kalian para talabah, harus tahu diri. Al-hifdhu khawan, bukan khain, khawan. Hafalan itu pengkhianat, suka mengkhianati kita. Wow, mantap kita, udah 20 kali kita baca. Mantap ini hafal ini. Kita setoran grogi hilang semua. Ya. Ya, ya enggak ngerasain kan? Itu hifdzul khawan, apalagi kalau disambil maksiat. Nah. Dengerin nyanyian, musik, apalagi. Nah, lihat-lihat yang enggak benar. Keruh hatinya. Ya. Nah, hilang ilmu itu. Baik, qala rahimahullahu taala al-khamis an yasbira ala jafwatin tasduru min syekhihi aw su'i khuluqin. Sabar atas kekasaran, kekakuan sikap guru atau buruk perilakunya. Ya, nah, buruk perilakunya bisa banyak kan, ya, omongannya kasar, tidak senonoh, ya, terus suka mencaci, itu kan perilaku yang jelek. Nah, kemudian suka memukul, kemudian suka bohong. Nah, kalau guru yang seperti itu ya tidak layak dia jadi guru kalau ada. Laku apa yang lebih jelek daripada kidib? Wala yasudduhu adzalika an mulazamatihi wa husni aqidatihi. Tapi jangan menghalangi sikap yang seperti itu, kasarnya beliau, pemarah misalnya. Ini juga tergantung itu disebutkan apa namanya? Mungkin ada yang tipe orang kan memang beda-beda. Ada yang memang sepertinya intonasinya itu gak bisa turun, tinggi terus. Nah, itu ya kita lihat juga apa namanya, bukan apakah itu karena apa namanya perilaku yang apa namanya dari akhlak yang buruk atau memang itu dari profil orangnya. Nah, gak bisa kita katakan itu perilaku akhlak yang buruk misalnya. Nah, ya. Misalnya kalau maaf kita dari Sumatera ya, dari Medan atau dari Batak kan kadang-kadang intonasinya keras, tapi sebenarnya enggak juga kasar. Belum tentu kah kasar. Kasar itu kan kadang kalau misalnya ada yang mestinya itu bisa lembut malah naik tensinya dengan nada yang tidak artinya pada tempatnya lah. Ya. Nah, ingat misalnya anak-anak kecil misalnya kadang anu sedikit udah menghardik, membentak, terus marah, mukul. Nah, ya enggak pantas. Karena ingat ceritanya Syekh Bukhari, hafizahullah, itu kecilnya itu juga ya namanya anak. Nah, bertamu ayahnya dengan ke rumah Syekh bin Baz. Syekh bin Baz buta. Ini anak kalian ramai sekali anak ini. Kes, akhirnya dipanggil, kasih permen. Diam. Ya. Dia enggak marah. Dia masyaallah Syekh bin Baz rahimahullah taala. Nah, kalau misalnya kita dapati dan ini ditunjukkan ada beberapa ini ulama diberi apa nanti di sini disebutkan Sufyan bin Uyainah seperti itu juga Al-A'mash. Al-A'mash Sulaiman bin Mihran rahimahullah tabi'in itu juga demikian. Kaku, kasar. Ya artinya apa namanya ya enggak senang kalau apa namanya orang itu apa ya itu ganggu privasi misalnya itu nampak dia enggak peduli misalnya seperti itu kaku lah pokoknya gimana sih ya orang yang kaku itulah pokoknya dia cuek dengan orang lain enggak perhatian terus juga enggak apa namanya mau datang ya terserah mau apa enggak ya. Pokoknya enggak mau peduli dengan urusan orang. Enggak mau apa namanya nasihati, enggak juga mau negur, enggak mau nyapa. Itu kan kelihatan seperti itu kan ya kurang. Tapi di sini disebutkan oleh beliau, janganlah itu menghalangi untuk mulazamah kepadanya ini bersamanya menyertai dia dan jangan pula menghalangi apa kita untuk mengambilnya ini belajar dari dia karena bagusnya akidah dia. Akidahnya masih lurus salafi ya. Tapi kaku kasar. Ilmunya banyak. Nah, yang ini kita sampaikan kemarin. Nah, kita jangan benci dengan dengan beliau nanti terhalang ilmunya. Ya. Nah, ini tajribah bukan walaupun mungkin cuma satu tapi sebenarnya yang itu yang anak ketahui cuma satu ya juga apa namanya dari pengalaman kita belajar juga kalau orang itu memang benci sama guru ilmunya nggak dapat nenek beliau cerita juga nyesal dulu nggak senang sama guru ya bahasa Arabnya kurang gimana akhirnya nggak bisa bahasa Arab ya. Nah hati-hati taib wa yata'awwalu af'alahu allati yadhharu anna as-shawaba khilafuha ditakwil perbuatan guru itu meskipun misalnya secara lahiriah salah menyelisihi yang benar nggak benar ini guru ini entah tindak tanduknya ucapannya ya gerak-geriknya, perilakunya. Enggak benar, tapi ditakwil ala ahsani takwil. Berikan kemungkinan terbaik. Nah. Kalau kesesama kita kan diajar ya, dalam pergaulan itu kan kita memberikan 99 sekian puluh persen ihtimalat yang baik untuk saudara kita. Muncul dari dia ucapan dan perbuatan. Kepada guru lebih-lebih. Antum pernah dengar kan dapatkan di majelis kan? Nah, kita beri ihtimal apa yang muncul dari saudara kita. Nah, guru bukan sekedar saudara. Nah, berikan ihtimal yang terbaik. Wa yabda huwa inda jafati syekh bil i'tidhar. Dia yang memulai kita sebagai murid yang memulai ketika kita dapati kekakuan guru itu dengan i'tidhar. Ya, cari uzur, cari alasan. Minta uzur artinya kita nah kita merasa kitalah yang jadi sebab nah wa taubah mimma waqa'a wal istighfar dan taubat dari apa yang terjadi dan minta ampun wa yansibul mujib alaihi dan nisbahkan mungkin gara-gara dia syekh ini guru ini berbuat sikap seperti itu Gara-gara dia, gara-gara kita, guru punya sikap seperti itu. Kok kayak gini ya guru? Jangan-jangan gara-gara kita. Ya. Kita yang mungkin kurang hormat, kita yang mungkin kurang rajin, kita yang mungkin kurang apa namanya mau memperhatikan apa yang diajarkan. Ya. Akhirnya dia udah tambah urusan di rumahnya, tambah lagi nyep. Nah. Balasnya apa? Ke kita. Ya, beri ihtimalat seperti itu artinya. Dan sebetulnya di kalangan salaf pun juga kita di dalam pergaulan pun diingatkan oleh mereka. Dan salaf itu tidak menghukumi orang lain kecuali kepada dirinya dia lebih berat. Nah, dia memberikan ihtimalat. Mungkin kesalahan yang sama dilakukan dia dan mungkin orang lain juga berbuat salah yang sama, tapi dia memberikan ihtimalat. Mungkin dia tidak tahu, mungkin dia tidak sengaja. Tapi kepada dirinya enggak bisa. Syekhul Islam sangat dia enggak bisa, dia enggak akan mengkafir, enggak akan sembarangan mengkafirkan orang walaupun jelas-jelas man qala al-Qur'an makhluk kafar. Tapi ketika ada yang sampai kepada beliau si fulan, enggak bisa beliau. Tapi kalau saya yang mengatakan, saya kafir. Itu Syekhul Islam. Lebih berat mereka para a'immah menghukumi dirinya. Bisa jadi karena kita, dan kita sebagaimana kata Rasulullah SAW, al-mu'min mir'atul mu'min. Mu'min itu cermin bagi mu'min yang lain. Dia enggak bisa melihat keadaan dirinya karena kita enggak bisa kita jadi cermin bagi dia. Enggak bisa kita menyampaikan nasihat mengingatkan dia. Itu berarti mungkin jadi kita yang salah. Kita enggak bisa jadi cermin untuk memperbaiki dia. Sehingga dia bisa matut diri dengan melihat kita, dia bisa mematut diri. Ada yang salah, ada yang kurang, apa yang pada diri saya yang kurang. Nah, bisa jadi karena kita. Nah, itu kalau pada sesama, apalagi pada guru. Taib. Wa yaj'alul atba fihi alaihi. Dia jadikan celaan itu tertuju pada dia. Fa inna dalika abqa li mawaddati syaikhihi, karena itu akan melestarikan rasa cinta kepada syekhnya. Wa ahfad li qalbihi, dan lebih menjaga hati. Wa anfa li talib fi dunya wa akhirati, dan lebih bermanfaat bagi si murid untuk urusan dunia dan akhiratnya. Akhiratnya dia dapat pahala kan, urusan dunianya dia dapatkan ilmunya, tetap dia dapatkan. Nah, bisa bermuamalah dengan guru. Nah, qala wa an ba'dis salaf man lam yasbir ala dulli ta'lim baqiya umruhu fihim imayatil jahalah. Siapa yang tidak bisa sabar merasakan kehinaan belajar, maka umurnya akan terus menerus dalam kebutaan kejahilan, terus dalam keadaan jahil. Ini juga dikatakan oleh Imam Syafi'i, man lam yadhuq dhulla ta'allumi sa'atan tajarra ka'sal jahli tula hayatih. Malam yaduk zulat ta'allumi sa'atan tajarra ka'sal jahli ula hayatihi. Enggak bisa dia merasakan kehinaan satu jam duduk belajar, dia akan menelan kebodohan seumur hidupnya. Nah, ini katakan oleh beliau, wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzid dunya wal akhirah. Nah, siapa yang bisa sabar, dia akan ujung-ujungnya dia akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Wali ba'dhim, sebagian salaf yang lain berkata, isbir lida'ika in jafauta tabibahu wasbir li jahlika in jafauta mu'allima innal mu'allima wat tabiba kilaihima la yansahani idza huma lam yukrama. Sabarlah, nah, kamu telan sendirilah rasa sakitmu itu, tanggung sendiri kalau kamu kasar kepada guru, pada doktermu, pada tabib. Enggak menghargai tabib, datang kepada tabib, datang kepada dokter, tapi urakan enggak terima apa, kasar sama dokter. Apalagi misalnya sama kita di sini, dokter dia, dokter Kausar, dikasari. Ya, alhamdulillah dua-duanya malam Allah hasibhum. Ya, ya sama hal besar. Ya, kalau misalnya kayak ana jadi dokter, alhamdulillah enggak jadi dokter. Ya. Seng deh, langsung ya, kayak gini udah dilarang masih begini juga dilarang makan ini loh. Rasain kamu. Beliau kan enggak kan? Enggak pernah dapat antum kan? Nah, kalau dikasih nanti. Tapi ini kata mereka, umumnya demikian. Nah, kalau di luar belum tentu bisa sesabar itu. Nah, makanya diingatkan, ya telanlah, tanggung sendiri ras penyakitmu kalau kamu kasar dengan tabib. Begitu juga sabar, tanggung sendiri kebodohanmu kalau kamu kasar kepada guru. In jafauta mualliman. Kenapa? Guru dan tabib keduanya tidak akan menasehati kalau keduanya tidak dihormati. Nah, walaupun mereka tidak minta dihormati, guru dan dokter itu walaupun tidak minta dihormati, tapi ya namanya orang, kita butuh ya pelajaran, kita butuh jalan untuk sehat. Nah. Baik. Qala wa an Ibnu Abbas, dalaltu taliban fa azaztu matluban. Tapi sini ada yang dhaif ya. Ala kulli hal maknanya sahih. Jadi artinya kenyataan. Walaupun dalam sanadnya sahih, dalam sanadnya dhaif, tapi kenyataan. Saya merasakan hina ketika saya mencari ilmu. Bayangkan beliau duduk di depan pintu rumah gurunya, kena angin panas, duduk berjemur di bawah depan pintu rumah Abu Musa al-Asy'ari kalau tidak keliru. Mau cari satu hadis atau tidur siang Abu Musa ditunggu sampai bangun. Duduk di depan rumahnya. Tidak lama keluar Abu Musa. Ya Ibnu Amir Rasulillah, kenapa enggak panggil terus orang manggil kami supaya kami datang. Al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu itu mendatangi, dicari. Kalimat dari beliau. Nah, duduk. Fa azaztu matluban, akhirnya aku jadi mulia sebagai orang yang dicari. Penuh majelis beliau. Ahli syair, ahli tabib, ahli dokteran, medis, kedokteran juga ada. Ahli fiqih, ahli hadis, ahli usul, mantik. Walaupun belum ada istilahnya mantik di ketika itu, tapi ilmu logika, ilmu bahasa semua ada diajarkan di majelis beliau. Fuqahanya dapat ilmu, ahli tafsirnya dapat ilmu, akhlaknya dapat ilmu, ibadah dapat ilmu. Qala wa qala Mu'afa bin Imran, mathalul ladhi yaghdab 'alal 'alim mathalul ladhi yaghdab 'ala asatinil jami' asatinil jami'. Nah, perumpamaan orang yang marah kepada orang yang alim itu seperti orang yang marah kepada pilar tiang masjid jami'. Ya. Ya rugi sendiri kan, ngapain marah-marah sama tiang. Nah. Baik. Wa qala Syafi'i qila li Sufyan bin Uyainah inna qauman ya'tunaka min aqtaril ardi taghdabu alaihim yushiku an yadhhabu wa yatrukuka. Dikenal agak kaku Sufyan bin Uyainah. Ada orang yang menyampaikan, ada orang-orang yang datang kepada kamu dari penjuru dunia tapi kamu marah kepada mereka. Kok kamu marah? Nanti kamu ditinggal oleh mereka. Kata beliau, faqala lil qa'il. Beliau katakan kepada yang menyampaikan, hum ham qa'idan mithluk. Kalau begitu mereka sama seperti kamu bodohnya. An yatruku ma yanfa'uhum li su'i khulqi. Meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka karena akhlakku yang buruk. Nah, rugi mereka, silakan. Ya, nah itu di zaman itu ulama seperti itu, kibar ulama ilmu mereka. Ya. Nah, kasar mereka dalam hal apa juga. Nah, kalau kita ingat juga para imam yang pernah Abu yani Syu'bah Ibnul Hajjaj itu pernah sekali terduduk salah seorang rawi sampai nangis. Kasus hadis tentang hadis apa namanya penutup majelis itu. Ya. Nah, tahu-tahu orang ini nyampaikan qala Rasulullah SAW, nah, ya. Kalau kamu misalnya selesai di majelis, nah, baca subhanakallah. Langsung dipukul oleh Syu'bah. Terduduk dia nangis dia. Aduh. Syu'bah pergi masuk rumah atau mana, terus balik lagi. Kenapa dia? Nah, kamu pukul tadi. Nah, iya sembarangan dia menyampaikan hadis. Aku keliling dunia, istilah keliling beliau cari hadis ini. Ternyata apa? Musnidnya, salah satu musnidnya di kampungnya. Bayangkan, nah, dia seenaknya mau menyampaikan hadis tanpa sanad, tanpa anu. Gak boleh di zaman itu, kalau orang yang tanpa sanad, dia akan bicara seenaknya. Dikejar itu, mana sanadmu? Nah, ini orang ini bicara hadisnya langsung mengatakan pola Rasulullah SAW marah Pak Imam keliling ke Kufah, dari Basrah ke Kufah, kemudian balik lagi nanti langsung sudah dia sampai di mana, itu yang nyampaikan hadis itu di kampungmu sendiri ya, Basrah balik lagi pulang kampung. Nah, padahal sudah keliling sebulan. Nah, qala wa qala Abu Yusuf rahimahullah khamsatun yajibu 'alal insani mudaratuhum, lima yang wajib kita untuk mengambil hati mereka, salah satunya adalah al-alim liyuktabasa bihi min ilmi, supaya kita ngambil setitik ilmunya. Nah, iktibas itu ngambil bukan banyak itu ya. Karena memang ilmu kita semua wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Qala sadis an yashkura asy-syaikha ala tawqifihi ala ma fihi fadilatun wa ala tawbihihi ala ma fihi naqisatun aw ala kasalin ya'tarihi aw kusurin yu'anihi. Nah, ini buat para kita, para santri, para murid. Dimarahi guru, jangan kecewa, jangan menimbulkan dendam. Nah, kita lihat gurunya itu kalau marahin kita dalam hal apa. Dan jangan buru-buru membela diri. Jangan buru-buru membela diri, oh mengasih minta uzur, enggak. Nah, di sini katakan syukuri guru itu ketika dia menghentikan kita di atas sebuah keutamaan. Artinya dia menyebutkan kamu masya Allah, ya. Nah, teruskan belajar, semangat, jangan lalai. Kadang-kadang kan diingatkan seperti itu. Nah, ini disyukuri, jazakallah khair, Syekh, nah, Ustaz. Nah, ya. Nah, ini supaya apa namanya? Berarti dia paham, mengerti kita dan melihat, mengawasi kita, tidak sekedar ngajar. Itu kalau misalnya ada pada kita keutamaan, kelebihan, rajin, sikap yang baik. Nah, wa ala tawbihihi ala ma fihi naqisan. Nah, kalau kita kurang, lalai misalnya, kurang rajin, hafalan belajarnya enggak semangat, main di majelis ilmu misalnya. Nah, ditegur, dimarahi oleh guru ya. Di lingkungan mahat kita misalnya melakukan, kalau kita anggaplah apa ya istilahnya bahasa nakal gitu. Ya, ditegur, dimarahi beliau. Ya. Ya, itu disyukuri. Nah, dimarahi oleh beliau disyukuri, kenapa? Berarti beliau perhatian sama kita. Nah, ditunjukkannya kamu sekali lagi tak selentik kamu. Nah, walaupun itu bentuknya seperti ancaman, pernah kan, siapa yang pernah? Nah, ancaman. Ya. Nggak, cuma kalau guru kita ada yang apa? Ya, enggak. Ya, kita syukuri beliau masih mau mengingatkan kita hal yang penting. Nah, lebih-lebih dalam urusan sholat misalnya. Au ala kasalin ya'tarihi, atau karena malas yang menghinggapi kita. Nah, kok kamu malas sekarang ini? Kenapa ini? Ya, awas kalau kamu malas lagi nanti. Au kusurin yu'anihi, atau kekurangan-kekurangan lain yang selalu menyertai kita. Nah, pasti dikit lambat, malas ini belajar ataupun ini. Nah, au ghairi dhalika mimma fi iqafihi alaihi wa tabakhihi irsyaduhu wa salahuhu. Di mana artinya upaya beliau mungkin menegur kita, memarahi kita, mencela kita, itu di situ ada irsyad, bimbingan dan perbaikan kita. Wa ya'uddu dhalika minasyaikh min ni'amillahi ta'ala alaihi. Anggap itu sebagai nikmat karunia dari Allah. Ada guru yang perhatian kepada kita. Bi'tina'i syaikh bihi wa nadharihi ilaihi. Perhatian kepada kita. Fa inna dhalika amyal ilal qal ila qalbi syaikh wa ab'ats 'alal i'tina bi masalihihi. Nah, itu sikap itu artinya kita terima ya dengan lapang dada, kita syukuri, kita terima kasih, ditegur, dimarahi oleh guru, itu lebih membuat condong hati dia kepada kita dan lebih mendorong dia untuk memperhatikan kemaslahatan kita. Di samping kita sendiri juga akhirnya terbangkit untuk memperbaiki diri. Wa idza awqafahu syaikh 'ala daqiqatin min adabin aw naqisatin sadarat minhu wa kana ya'rifuhu min qabl fala yudhhir annahu kana 'arifan bihi wa ghafala anhu bal yashkuru syaikh 'ala ifadatihi dhalika wa tinahi bi amri. Kalau misalnya di artinya dikoreksi oleh guru dalam masalah yang artinya sepele apa yang itu haluslah kecil betul. Nah, dari suatu adab ataupun kekurangan yang muncul, maka yang kita sudah tahu ya kita sudah tahu, nah kekurangan kita itu, nah itu jangan tampakkan kepada dia bahwa kita sudah tahu dan kita menjadi lalai dari itu. Nah, tapi bahkan kita syukuri, ya, di teguran itu kita syukuri. Memang kita pernah begini atau pernah misalnya kekurangan kita dulu, tapi dulu nah, jangan ungkapkan, jangan tampakkan bahwa kita sudah memperbaiki diri misalnya. Jangan nyanyi tampakkan bahwa kita, oh saya sudah berubah kok saya dan gini. Nah, itu tidak adab. Ya, kita terima. Ya, kita syukuri bahwa itu masih ada perhatian beliau kepada kita. Mangkan fa in kana lahu fi dzalika udhrun wa kana i'lamu syekh bihi aslah fala ba'sa bihi wa illa tarakahu. Kalau misalnya dia punya udzur ketika ditegur oleh guru tersebut dan kana i'lamu syekh bihi aslah dan ternyata pemaparan penyampaian syekh itu lebih baik ya dari dia apa namanya maka fala ba'sa bihi enggak mengapa dia mengajukan udzur wa illa tarakahu. Nah ini kalau misalnya memang dia mengajukan uzur itu ada maslahatnya, ya, jadi dia daripada yang diberitahukan oleh syekh maka boleh. Tapi kalau misalnya tidak, jangan sampaikan. Artinya nanti misal kalau kita nanti apa namanya mengajukan uzur syekh nggak senang. Illa an yatarattaba 'ala tarki bayanil udhri mafsadah. Nah, kecuali kalau misalnya meninggalkan penjelasan udzur kita, kita dikoreksi, disalahkan misalnya, kita punya udzur. Nah, kalau misalnya kita tidak mengajukan udzur itu menimbulkan mafsadah lebih besar, maka ya ta'ayyan ilamuhu bihi. Harus kita sampaikan. Jangan sampai nanti artinya syekh kemudian apa namanya artinya nggak senang kemudian nggak peduli dan merasa tahu ya udah kamu silakan belajar sendiri. Nah ini lebih gawat, nah, lebih bahaya. Tapi kadang-kadang memang apa yang dilakukan apa namanya guru itu apalagi terhadap muridnya itu memang apa namanya di samping kita memang harus perhati apa namanya teliti juga. Ya, makanya di awal diingatkan oleh beliau untuk mencari guru itu yang betul-betul yang nampak ya, amalnya, ibadahnya, takwanya, waraknya, ilmunya. Sehingga kalaupun misalnya dia punya sikap seperti ini pada kita, itu tumbuh dari hatinya yang memang ingin kita maju dalam ilmu dan amal. Ini seperti diingatkan oleh Syekhul Islam rahimahullah taala, al-mu'min lil mu'min kal yadaini. Ya. Al-mu'min lil-mu'min kal-yadaini taksilu ihdahumal ukhra. Ya. Taksilu ihdahumal ukhra waqad la yanqali'ul was illa bisyai'in minat takhsin. Nah, mu'min itu dengan mu'min yang lain seperti dua tangan. Saling membersihkan satu sama lain. Kalau tangan kiri yang kotor, tangan kanan diam? Enggak. Kalau tangan kanan kotor, tangan kiri diam? Enggak. Lalu dia akan saling mencuci. Kadang-kadang kotoran tadi tidak hilang kecuali dengan sedikit digosok kasar. Ya. Nah, seperti itu mukmin dengan mukmin yang lain. Ya, seperti dua. Maka Rasulullah mengatakan al-mukmin lil mukmin kal jasadil wa fitarahumihim wa ta'atufihim. Dalam hal kasih sayang dan cinta mereka tahap ini, fitawadduhim, ya, dalam kasih sayang cinta mereka dan perasaan mereka itu hubungan mereka seperti satu jasad. Nah, begitu juga kalau satu kotor, yang lain akan membasuh, tidak akan diam. Kalau tidak bisa hilang, apa yang kita lakukan? Nah, ketika tangan kita misalnya kena yang cat atau apa, tidak bisa hilang dengan sabun, tidak bisa hilang dengan air, ambilkah kain kan digosok sampai hilang. Nah, tangan yang kotor ini enggak protes sama tangan kanan, kamu kok kasar? Ya, enggak protes dia dipukul tangan kanan, enggak kan? Enggak. Nah, seperti itu mukmin dengan mukmin. Nah. Ya, mukmin dengan mukmin diingatkan seperti itu enggak kan? Nah. Yang sering kita sebutkan sini perumpamaan-perumpamaan tamsil dalam pepatah kita ya. Buruk muka cermin dibelah. Mukanya yang buruk, cermin dia cermin lihat mukanya buruknya, cerminnya di belakang kamu kok. Nah, tahu. Nah seperti itu aja kalau dia mukminil mukmin kal Al-mu'min al-mir'atu lil-mu'min. Suara mu'min cermin bagi yang lain. Temannya menunjukkan kesalahan, jangan dihantemi. Ya, terima walhamdulillah, apalagi guru. Mafhum ya? Nah, baik, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.